Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Dan alhamdulillah berkat taufik serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian kita yang lalu telah kita selesaikan pembahasan kita mengenai masalah wadi'ah. Untuk kajian kita pada malam hari ini, kita akan membuka kajian mengenai hal yang baru, yaitu mengenai masalah faraid atau masalah mawaris, yaitu mengenai ilmu yang berhubungan dengan cara membagi harta warisan. Sebenarnya untuk pelajaran faraid ini, pelajaran ini adalah pelajaran yang membutuhkan praktek yang banyak, sehingga untuk kajian yang khusus membahas masalah faraid ini, kita untuk masalah praktiknya dan cara-cara menghitungnya tidak bisa kita terangkan secara mendetail, tapi kita akan membahas mengenai akan kita sebutkan ya bagian-bagian daripada setiap orang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Al-Quran atau Al-Hadis atau yang telah ditentukan oleh para ulama. Nah, untuk bisa mempelajari faraid secara jelas dan secara gamblang, nah, nanti bisa Anda belajar di orang alim yang ada di tempat Anda, bisa mengajari Anda cara membagi harta warisan dengan cara yang lebih jelas lagi. Karena untuk masalah faraid ini tidak bisa kita terangkan dengan lewat siaran pakai radio. Para pendengar yang saya muliakan, memang dalam kitab takrib ini untuk masalah faraid, Imam Abi Suja tidak mengupas banyak, tapi beliau cuma sekedar menyebutkan ahli waris laki-laki, ahli waris perempuan, ahli waris, dan menyebutkan sebagian tiap-tiap ahli waris, tidak begitu panjang lebar dalam menerangkan masalah warisan untuk di dalam kitabnya takrib ini. Tapi kita insyaallah akan kita jelaskan hal-hal yang bisa disampaikan lewat siaran ya. Untuk hal-hal praktek seperti yang saya sebutkan tadi, bisa Anda minta tolong atau bisa Anda belajar dari orang alim yang ada di daerah Anda sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Faraidi wal Wasaya, kitab yang menerangkan masalah faraid dan wasiat ya. Kalimat faraid ini adalah, kalau kita lihat dari segi bahasa, kalimat faraid ini adalah jamak daripada lafadz faridhah, yang mana dalam bahasa Arab faridhah ini artinya adalah mafrudhah, hal yang telah ditetapkan. Jadi faridhah ini atau faraid ini adalah hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat fardu adalah, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, mempunyai arti at-takdir atau mengira-ngirakan. Termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fanisfu ma faradtum," dan separuh daripada yang telah kamu kira-kirakan atau yang telah kamu tetapkan. Adapun kalimat fardu menurut arti bahasa, menurut ulama ya, menurut istilah para ulama ahli fikih, adalah bagian yang telah ditetapkan oleh agama untuk setiap ahli waris. Berapa bagian setelah setiap daripada ahli waris, berapa bagiannya, itu semua telah ditetapkan oleh agama, baik melalui Quran atau melalui hadis atau melalui ijma' para ulama atau ijma' para sahabat. Ilmu faraid atau ilmu mawaris ya, adalah ilmu yang mempelajari perhitungan ilmu yang mempelajari tentang cara-cara mengetahui bagian daripada setiap ahli waris dari harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Jadi ilmu faraid ini atau ilmu mawaris ini adalah ilmu yang mempelajari bagaimana caranya kita membagi, bagaimana caranya kita mengetahui bagian dari setiap ahli waris dari harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Dan pembagian warisan secara Islam ini adalah hal yang telah ditentukan, harus dilaksanakan. Jadi pembagian warisan secara hukum Islam ini adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh agama dan tidak boleh dilanggar. Barang siapa yang mengingkari bahwasanya cara membagi warisan dengan memakai ilmu faraid atau ilmu mawaris, siapa yang mengingkari hal ini, tidak mau mentaatinya dan ingkar bahwasanya ini adalah cuma sekedar ijtihad para ulama atau cuma sekedar pemikiran dari ulama-ulama terdahulu, kalau mereka ingkar dengan hal ini, maka mereka dihukumi orang yang keluar dari agama Islam. Karena pembagian warisan secara ilmu faraid ini adalah hal yang telah ditetapkan oleh agama, dan bagian-bagian daripada setiap warisan sebagian besar, mungkin kita bisa katakan 80% itu telah ditentukan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran telah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Yang artinya, dan bagi orang laki-laki, mereka mendapatkan warisan dari apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan oleh saudara-saudara mereka. Begitu juga bagi perempuan-perempuan, mereka mendapatkan bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan dari harta yang ditinggalkan oleh sanak famili mereka. Mimma qalla aw katsur, baik sedikit atau banyak. Nasiban manfurudho, bagian-bagian yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana banyak telah menerangkan bahwasanya masalah pembagian warisan dengan cara faraid ini adalah masalah yang disyariatkan, yang telah ditentukan oleh agama. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Al-hiku al-fara'idu bi ahliha, fama baqiya fali awla rajulin dzakarin. Yang artinya, al-hiku al-fara'idu bi ahliha, bagilah faraid atau harta-harta tinggalan tersebut sesuai kepada ahlinya, kepada orang yang berhak memilikinya atau orang yang berhak mendapatkannya. Disuruh membagi sesuai dengan faraid, dengan ilmu yang telah ditetapkan oleh para ulama. Juga dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas." Belajarlah kamu sekalian ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia. Dan para ulama telah sepakat atau telah ijma bahwasanya masalah warisan ini adalah masalah yang telah disyariatkan atau telah ditentukan. Dan dalam hal ini tidak ada seorang pun yang ingkar atau seorang pun yang tidak setuju, berbeda pendapat dalam hal ini, bahwasanya masalah faraid ini adalah hal yang harus dilakukan dan harus diterapkan. Ilmu faraid adalah ilmu yang sangat penting sekali dalam agama Islam, dan ilmu ini menempati tempat yang tinggi di antara ilmu-ilmu yang ada. Karena ilmu ini, ilmu faraid ini adalah sebagian daripada undang-undang, ya, undang-undang dalam Islam yang mengatur tentang harta. Dan bahkan kalau kita teliti, sebagian besar seperti yang saya katakan tadi, bisa kita katakan 80% ya, dari hukum-hukum faraid ini telah ditetapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau ditetapkan sendiri oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian kecil saja masalah dalam ilmu faraid ini adalah berdasarkan ijma para sahabat. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan ilmu faraid ini adalah termasuk ilmu yang utama setelah ilmu tauhid atau ilmu akidah. Ilmu faraid ini adalah ilmu yang utama setelah ilmu akidah atau ilmu kalam. Juga kalau kita lihat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang saya sebutkan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk mempelajari ilmu warisan atau ilmu faraid. Dan mengingatkan kepada umatnya jangan sampai lalai atau sembrono dalam mengamalkan atau mempraktikkan ilmu faraid ini. Dalam hadis yang saya sebutkan tadi, yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan yang lainnya, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ta'allamu al-fara'idha wa'allimuhan nas, fa'inni imru'un maqbudun, wa inna hadzal ilma sayukbadu, wa tadharul fitan, hatta yakhtalifar rajulani fil faridah, fala yajiduna may yafsilu bainahuma. Yang artinya, pelajarilah ilmu faraid dan ajarkan kepada manusia, karena saya adalah orang yang akan meninggal dan sesungguhnya ilmu faraid ini akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya akan timbul fitnah, hatta yakhtalifar rajulani, sehingga dua orang bersengketa mengenai masalah warisan. Fala yajiduna man yafsilu bainahuma, sampai mereka tidak menemukan orang yang bisa menghukumi di antara mereka dengan memakai hukum Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memakai ilmu faraid. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ta'allamul faraida fa innaha min dinikum, wa innaha nisful ilmi, wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Yang artinya, belajarlah kamu sekalian ilmu faraid, karena ilmu ini adalah sebagian dari agamamu, dan ilmu ini adalah separuh dari ilmu, dan sesungguhnya ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah adalah ilmu faraid. Jadi ilmu faraid ini adalah ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, karena umat Islam tidak mau melaksanakannya atau tidak mau menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kalau kita lihat ya, undang-undang pewarisan di Indonesia, sebagai kebanyakan undang-undang ini, undang-undang yang masih memakai undang-undang barat, yaitu menyamakan antara ahli waris perempuan dan ahli waris laki-laki. Ini tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dan banyak sekali orang yang tidak menghiraukan ilmu faraid ini. Bila bapaknya meninggal dan meninggalkan banyak harta warisan, maka mereka bagi secara mereka sendiri, tidak mau membagi dengan cara warisan. Kalau kita lihat zaman sahabat, para sahabat sangat memperhatikan sekali ilmu faraid ini. Mereka belajar ilmu faraid dan mengajarkannya kepada anak-anak mereka, sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, ta'allamul faraidu fa innaha min dinikum, belajarlah ilmu faraid karena ilmu faraid ini adalah dari agama kamu. Dan kalau kita lihat juga para salafus saleh dari sahabat, mereka di antara mereka banyak sekali terkenal ahli-ahli bidang faraid. Di antara sahabat yang sangat terkenal dalam bidang faraid ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, juga Sayyidina Abdullah bin Abbas, kemudian Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhum. Mereka empat sahabat inilah sahabat-sahabat yang paling pintar dalam ilmu faraid. Tapi di antara semuanya itu yang paling pintar adalah sahabat Zaid bin Sabit. Dan hal itu telah dibuktikan dan disaksikan sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, afradukum Zaid bin Sabit. Orang yang paling pintar dalam ilmu faraid di antara kamu sekalian adalah Imam Zaid bin Sabit. Yang mana Imam Syafi'i dalam hal ini, dalam hal faraid ini, banyak sekali pendapatnya cocok dengan pendapatnya sahabat Zaid bin Sabit. Dan juga seperti yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, man yas'alu an faraid falyati Zaid bin Sabit, barang siapa yang punya masalah dalam faraid maka hendaklah datang ke Zaid bin Sabit. Itu semua karena mereka semua melihat bahwasanya Zaid bin Sabit telah orang yang paling alim dalam ilmu faraid ini. Jadi salaful ummah, para sahabat, juga para tabi'in ya, sangat memperhatikan sekali ilmu faraid ini. Kita ketahui bahwasanya di Madinah itu ada 7 orang sahabat yang ahli ilmu, yang mana mereka semua sangat pinter dalam bidang faraid. Mereka adalah Sa'id bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Harith, Sulaiman bin Yasar, Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. 7 orang ini adalah murid-murid para sahabat yang mereka sangat pandai dalam hal faraid. Juga ulama-ulama setelah mereka, tabi'ut tabi'in dan murid-murid mereka, semuanya sangat pinter dalam bidang ilmu faraid. Jadi ilmu faraid ini pada zaman dahulu mendapatkan prioritas yang sangat tinggi sekali dari para ulama. Mereka benar-benar memperhatikan ilmu ini dan menerapkannya. Tapi kalau zaman sekarang kita lihat orang pada wegah atau pada enggah untuk menerapkan ilmu faraid. Itu adalah dalil atau bukti daripada kelemahan iman mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, maka Allah Subhanahu wa taala adalah yang tahu maslahat dari hambanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ilmu faraid ini, telah menentukan hukum pembagian harta warisan. Kalau kita teliti, apa sih hikmahnya untuk mempelajari ilmu faraid ini, untuk menerapkan ilmu faraid ini? Hikmahnya adalah untuk menghindari atau menjauhkan diri dari pertikaian. Karena manusia oleh Allah Subhanahu wa taala diberi tabiat atau diberi sifat senang harta, senang anak, senang kehidupan dunia. Dan kesenangan ini ditambah lagi dengan syahwat yang ada di mereka, sehingga manusia punya sifat tamak untuk memiliki harta. Lah karena sifat yang dimiliki manusia seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala sendirilah yang membagi warisan tersebut secara adil, sehingga tidak ada yang protes lagi karena pembagian warisan ini telah ditentukan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, manusia ini senang harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Manusia itu sama Allah Subhanahu wa taala diberi hiasan senang syahwat, senang perempuan dan senang anak-anak. Juga dalam ayat yang lain dalam surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah zinatul hayati dunia, adalah yang menghiasi kehidupan dunia. Sedangkan manusia ini tabiatnya senang dunia. Maka untuk menghindari pertikaian yang ada, agar sebuah keluarga itu tetap saling sayang atau tetap saling kukuh dan tidak rapuh, maka Allah sendirilah yang mengatur pengaturan pembagian harta warisan ini. Juga kalau kita cermati lagi, menerapkan ilmu faraid ini adalah mempunyai hikmah untuk mewujudkan sifat saling membantu di antara keluarga. Sifat saling membantu di antara keluarga. Jangan sampai warisan itu dimiliki oleh satu orang saja atau dimiliki oleh yang kuat saja, tapi dibagi secara rata yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi saling bantu membantu. Juga adanya penerapan ilmu faraid ini adalah untuk menyambung tali silaturahmi, mempererat tali silaturahmi dengan adanya ilmu faraid ini. Dan perlu kita ketahui bahwasanya seperti yang saya jelaskan tadi, ilmu faraid ini asal usulnya pengambilannya adalah dari Al-Qur'an. Jadi seperti saya ulangi lagi, sebagian besar daripada masalah-masalah atau cara-cara pembagian ini telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Maka pengambilan ilmu faraid ini sebagian besar adalah dari Al-Qur'an, dari hadis dan dari ijma' para ulama, juga dari ijtihadnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Dan pokok pembahasan ilmu faraid ini adalah bagaimana caranya kita bisa membagi harta warisan yang telah ditinggalkan oleh mayit sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mengamalkan dan mempraktekkan ilmu faraid ini atau ilmu mawaris ini, hukum-hukum warisan dalam agama Islam ini adalah wajib. Karena ilmu faraid ini adalah undang-undang cara untuk membagi harta warisan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik melalui Al-Qur'an atau melalui hadis nabawi atau melalui ijma ulama. Seperti hukum sholat, zakat, puasa, haji, yang mana hukum-hukum ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu juga hukum menerapkan ilmu faraid ini adalah wajib, tidak boleh kita rubah. Tidak boleh kita meninggalkan ilmu faraid dalam membagi harta warisan. Kapanpun, sampai kapanpun harus kita terapkan. Karena ilmu faraid ini adalah ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling mengerti dengan keadaan manusia, dengan keadaan hambanya. Allah Subhanahu wa taala paling mengerti bagaimana cara mewujudkan maslahat untuk hambanya. Di sini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika Allah Subhanahu wa taala setelah selesai menyebutkan hukum-hukum faraid dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullahi wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'adzim wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adabun muhin. Yang artinya, tilka, hal-hal yang telah dijelaskan tadi, hududullah adalah aturan-aturan atau batasan-batasan Allah. Wa may yuti'illaha, dan barang siapa yang taat kepada Allah wa rasulahu dan taat kepada utusannya, yudkhilhu jannatin, akan dimasukkan ke dalam surga. Tajri min tahtihal anhar, yang mana akan mengalir di bawah surga tersebut sungai-sungai. Khalidina fiha, akan kekal di dalamnya. Wa dzalika al-fawzul 'adzim, itu adalah kemenangan yang besar dengan mendapatkan surga tadi. Wa may ya'sillaha, dan barang siapa yang maksiat kepada Allah, wa rasulahu dan maksiat kepada utusannya, wa yata'adda hududahu dan melampaui aturan-aturannya, melangkai aturan-aturannya, yudkhilhu naran, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Walahu adzabun muhin, dan dia akan mendapatkan siksa yang pedih, siksa yang hina. Dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahum khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Yang artinya, tidaklah berhak untuk seorang mukmin atau orang mukmin perempuan jika Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya telah menentukan sesuatu, mereka tidak berhak untuk mempunyai pilihan, harus diambil, harus ditaati. Wa may ya'sillaha, dan barang siapa yang maksiat, tidak nurut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa rasulahu, dan tidak nurut kepada Rasulillah, faqad dhalla dhalalan mubina, maka orang tersebut telah sesat, sesat yang sungguh-sungguh. Maka menerapkan hukum faraid ini adalah hukumnya wajib seperti menerapkan sholat, zakat, puasa, haji. Mengingkari hukum faraid ini dihukumi murtad. Kalau dia ingkar, berarti dia ingkar dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kemudian sebelum kita memasuki pembahasan mengenai ilmu faraid, di sini diterangkan bahwasanya di sana ada hak-hak yang berhubungan dengan harta sebelum harta tersebut dibagi. Sebelum harta tersebut dibagi, di sana ada hak-hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang pertama adalah ad-duyun al-muta'alliqah bi'ayan min tarikah. Adalah utang yang ada hubungannya dengan barang warisan. Misalnya apa? Misalnya kalau ada orang yang mempunyai hutang, terus hutang tersebut sama orang yang hutang ini ya, orang tersebut menggadaikan sesuatu sebagai jaminan untuk hutang itu. Kemudian orang tersebut meninggal. Jadi saya misalnya atau Fulan A ini hutang kepada B. Karena dia takut tidak bisa bayar, maka B dikasih jaminan berupa gadai. Kemudian A meninggal. Maka kalau A meninggal, berarti yang berhak untuk mendapatkan barang gadai tadi adalah si B, karena dia adalah yang mempunyai, yang memegang ya barang gadaian tersebut. Maka barang yang dipegang oleh B tidak boleh dibagi, tapi harus dijual dan nanti hasil penjualan dibuat bayar hutang untuk B, harus didahulukan. Begitu juga kalau misalnya orang yang meninggal tersebut sebelum meninggal dia membeli sesuatu dan belum diterima sesuatu yang dibeli tadi. Begitu juga belum dibayar hartanya. Harganya belum dibayar. Kemudian keburu meninggal. Maka orang yang menjual, si penjual tadi ya, kalau memang jual belinya telah terjadi dan telah sah, maka orang yang menjual tadi adalah berhak untuk mendapatkan atau berhak kita bayar ya terlebih dahulu sebelum harta mayat tersebut dipakai untuk yang lainnya. Begitu juga jika misalnya orang yang meninggal tersebut meninggalkan harta, yang mana harta tersebut harus dizakati. Misalnya dia minggu yang lalu panen beras, panen sawahnya panen, telah dipanen ya, telah dipanen padinya. Dan padi tersebut menurut ukurannya telah mencapai satu nisab yang harus dizakati, kemudian keburu meninggal. Maka padi tadi itu jangan sampai dipakai apa-apa, keluarkan dulu zakatnya. Karena zakat tersebut telah berhubungan atau telah melekat di padi tadi. Padi tadi tidak boleh diganggu-gugat kecuali dikeluarkan zakatnya terlebih dahulu. Maka padi yang tadi itu, hasil panen tadi itu tidak boleh dibagi di antara ahli waris atau dijual untuk selamatan misalnya, atau untuk perawatan, biaya perawatan mayat, tidak boleh, harus didahulukan dari yang lainnya, harus dikeluarkan zakatnya dulu, kemudian baru yang sisanya dibagi di antara ahli waris. Jadi hak yang pertama yang harus didahulukan dari hal yang lain adalah hak-hak yang atau hutang-hutang yang berhubungan langsung dengan harta mayit. Ini didahulukan dari biaya perawatan mayit, juga dari hutang-hutang mayit yang lainnya, juga dari wasiat, harus dibayar terlebih dahulu. Kemudian setelahnya adalah biaya untuk perawatan mayit. Jadi jika ada orang muslim yang meninggal, maka biaya perawatan mayit itu diambilkan dari harta tinggalannya, harta warisannya. Jadi harta warisan mayit tidak boleh diutik-utik. Kalau memang orang yang mati tersebut membutuhkan biaya yang banyak dalam perawatan, untuk biaya misalnya biaya pemandian, biaya pemakaman, maka diambilkan dari harta yang ditinggalkan. Dan biaya ini adalah biaya yang diperlukan mulai dari matinya si mayit sampai selesai acara pemakaman. Itu semuanya biayanya ditanggung oleh mayit sendiri kalau dia punya harta warisan. Maka harta warisan jangan sampai dibagi terlebih dahulu, atau jangan sampai dibuat untuk bayar utang terlebih dahulu, atau jangan sampai digunakan untuk melaksanakan wasiatnya, kecuali diambil terlebih dahulu untuk biaya perawatan mayit. Terus yang ketiga adalah hutang yang ditanggung oleh si mayit. Hutang yang ditanggung oleh si mayit, misalnya mayit ini punya hutang kepada fulan, fulan, fulan, maka harta tersebut sebelum dibagi untuk ahli waris dan sebelum dikeluarkan untuk melaksanakan wasiat, maka dibayar dulu hutang-hutang yang ditanggung oleh mayit. Diambilkan dari harta warisan yang ditinggalkan oleh mayit. Yang keempat adalah wasiat. Ya. Sebelum harta tersebut dibagi di antara ahli waris, maka terlebih dahulu kita laksanakan wasiatnya. Apa saja wasiat yang ditulis oleh si mayat, apa saja wasiat yang telah diminta oleh orang yang meninggal tersebut. Misalnya dia pesan, nanti setelah saya meninggal, ini misalnya tanah saya ini kasihkan ke pondok, atau duit ini kasihkan ke masjid misalnya untuk sedekah jariah. Itu harus dilaksanakan, tapi dengan syarat jangan sampai wasiat ini tidak boleh dari tidak boleh lebih dari sepertiga dari harta yang tersisa setelah dipakai untuk biaya perawatan, setelah dipakai untuk membayar hutang, itu sepertiga yang tersisa itu untuk melaksanakan wasiatnya, tidak boleh lebih dari itu. Nah, kemudian kalau sudah dilaksanakan pembayaran wasiat dan yang lainnya, baru harta tersebut boleh dibagi di antara ahli warisnya. Dibagi di antara ahli warisnya. Sebelum kita membagi harta warisan tersebut, di sini harus ada syarat-syarat warisan. Nah, di sini para ulama menyebutkan syurutul irsi syarat-syarat warisan. Yang pertama adalah tahaqququ mautul muwarrits. Benar-benar diketahui bahwasanya orang yang menjadi yang hartanya dibagi itu benar-benar telah meninggal. Benar-benar telah meninggal. Jangan sampai kok Anda membagi hartanya orangnya masih hidup, tidak boleh. Tapi kalau sudah diketahui bahwasanya bapaknya ini telah meninggal, maka baru hartanya boleh dibagi dengan penjelasan yang telah saya jelaskan tadi. Jadi harus benar-benar diketahui bahwasanya bapaknya tadi telah meninggal. Kalau belum meninggal maka tidak boleh hartanya dibagi sebagai harta warisan. Ya otomatis orang itu tidak dikatakan meninggalkan warisan kecuali dia telah meninggal. Kecuali dia telah meninggal. Misalnya seandainya bapaknya itu misalnya pergi berjihad misalnya. Misalnya bapaknya pergi berjihad. Di sana ada kabar burung bapaknya telah meninggal. Nah ini tidak boleh kita gegabah langsung membagi hartanya sebagai warisan. Tidak. Tapi kita teliti dan kita buktikan dahulu apakah benar-benar bapaknya telah meninggal. Karena kita tidak boleh membagi harta warisan kecuali mengetahui bahwasanya pemilik harta tersebut benar-benar meninggal. Atau misalnya bapaknya pergi jauh. Misalnya pergi ke Malaysia misalnya. Kerja ke Malaysia. Kemudian dengar dari beberapa orang bapaknya meninggal di sana sakit. Loh, jangan sampai gegabah langsung cepat-cepat membagi harta warisannya. Tapi buktikan dahulu kalau memang bapaknya benar-benar meninggal, baru kita bagi harta warisannya. Juga syarat yang kedua adalah ahli waris benar-benar ada. Ahli warisnya itu benar-benar ada, atau ahli warisnya itu ada, atau kalau jika ahli warisnya itu meninggal, maka meninggal disyaratkan setelah meninggalnya orang yang hartanya diwarisi. Bagaimana sih contohnya? Misalnya kalau ada seseorang yang telah meninggal dan hartanya mau dibagi, mau diwaris, maka syarat orang yang bisa mendapatkan harta warisan itu adalah orang tersebut benar-benar ada. Kalau orangnya tidak ada, maka tidak bisa kita kasih harta warisan. Misalnya orang yang hilang. Misalnya salah satu saudaranya hilang, tidak diketahui mana tempatnya. Maka orang tersebut bagiannya kita mewukufkan. Tidak boleh dibagi atau tidak boleh dikasih terlebih dahulu, tapi dimewukufkan. Atau misalnya bapaknya ini meninggal, setelah meninggal, kemudian meninggal A, bapaknya ini meninggal. Maka sebelum hartanya dibagi, meninggallah anaknya si B. Maka B ini mendapatkan warisan dari bapaknya. Karena dia meninggalnya setelah meninggalnya bapaknya. Yang penting ahli waris tersebut ada hidup setelah matinya orang yang hartanya diwaris tersebut. Yang ketiga adalah di sana harus ada hubungan. Dalam bahasa Arabnya adalah idla. Idla al-waris lil mayyit. Ada hubungan antara ahli waris dengan orang yang meninggalkan harta yang diwaris tersebut. Baik itu ada hubungan secara nasab atau hubungan perkawinan istri atau suami misalnya, atau hubungan dengan wala. Dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan oleh orang yang meninggal tersebut. Jadi tiga hal inilah yang menjadi syarat boleh diwarisnya harta. Kemudian rukun atau arkanul irsi, rukun-rukun warisan. Ini ada tiga, yaitu al-muwaris, yaitu orang yang mati yang meninggalkan harta. Kemudian al-waris harus ada. Jadi rukun yang warisan ini adalah orang-orang yang ada dalam hal warisan ini. Di sana harus ada muwaris, orang yang mati, yang meninggalkan harta. Yang kedua harus ada waris, orang yang akan mewarisi harta tersebut, yang mana disyaratkan orang tersebut ada setelah meninggalnya muwaris. Yang ketiga adalah al-mawruth, harta yang ditinggalkan yang mau diwarisi. Kalau ada orang yang meninggal, ada ahli warisnya, tapi tidak punya harta sama sekali, berarti tidak ada yang namanya warisan. Begitu juga di sini saya menyebut asbabul irsi, sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan warisan. Sebab-sebab orang bisa mendapatkan warisan itu ada tiga. Yang pertama adalah nasab, orang tersebut ada hubungan nasab dengan orang yang meninggal, baik itu bapaknya misalnya, atau kakeknya, atau ibunya, atau kakaknya, saudaranya. Maka di antara orang yang meninggal, meninggalkan harta, dan orang yang akan mewarisinya, di sana ada hubungan nasab. Ini adalah sebab yang pertama. Jadi sebab yang pertama orang bisa mendapatkan warisan adalah, yang pertama adalah nasab, sebab nasab. Di antara orang yang meninggal dan orang yang akan mendapatkan warisan tersebut ada hubungan nasab. Yang kedua adalah hubungan nikah, antara orang yang meninggal dan orang yang akan mewarisi, di sana ada hubungan nikah yang sah, seperti suami atau istri. Karena kalau suami meninggal berarti istri mendapatkan warisan, kalau istri meninggal maka suami mendapatkan warisan. Tapi dengan syarat akadnya adalah harus akad yang sah. Meskipun belum terjadi dukhul, istrinya belum dikumpuli sama sekali, setelah kawin, setelah akad langsung suaminya meninggal, maka si perempuan ini meskipun belum dikumpuli sama sekali oleh suaminya, berhak mendapatkan warisan dari suami yang meninggal tadi. Yang ketiga adalah al-wala. Al-wala ini adalah budak yang telah dibebaskan oleh orang yang meninggal tadi. Kalau orang yang meninggal tadi telah mempunyai budak, pernah mempunyai budak, dan budak tadi telah dia bebaskan, kalau budak tadi itu meninggal, maka dia berhak untuk mendapatkan harta dari harta budak tersebut. Harta budak tersebut berhak. Maka karena apa? Karena dia telah membebaskan budak tadi. Karena membebaskan berarti dia telah mempunyai jasa yang sangat besar untuk budak tadi. Kalau dia telah membebaskan budak tadi dan budaknya tadi meninggal, berarti dia mendapatkan harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh budak tadi. Nah, ini adalah mengenai sebab-sebab seseorang bisa mendapatkan warisan dari orang lain. Di sana ada yang namanya mawani'ul irsi, sebab-sebab seseorang terhalang dari warisan. Orang tersebut punya hubungan keluarga dengan orang yang meninggal tadi, tetapi di sana ada sebab-sebab yang menjadikan dia tidak bisa mendapatkan warisan. Atau antara suami istri, suaminya meninggal atau istrinya meninggal, tapi di sana ada bekas, ada sebab-sebab yang menjadikan dia tidak bisa mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh suaminya. Ini sebab-sebab yang menghalangi orang bisa mendapatkan warisan ada tiga. Yang pertama adalah ariku, perbudakan. Kalau misalnya bapaknya seorang budak, anaknya telah merdeka. Kalau bapaknya meninggal, maka anaknya tidak bisa mendapatkan warisan. Karena apa? Karena budak tidak memiliki apa-apa. Setiap apa saja yang ada di tangan seorang budak adalah milik daripada sayidnya atau tuannya. Maka selagi orang tersebut berstatus budak, maka dia tidak bisa hartanya tidak bisa diwarisi. Atau dia tidak bisa hartanya tidak bisa diwarisi. Karena begitu juga kalau kalau misalnya dia bapaknya adalah orang yang merdeka, terus dia adalah seorang budak, begitu juga dia tidak bisa mewarisi dari harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. Karena kalau dia mewarisi, maka secara otomatis harta yang dia dapatkan dari warisan tersebut akan dimiliki oleh tuannya. Maka di sini kalau salah satu dari mereka adalah berstatus budak, maka tidak ada warisan di antara mereka berdua. Begitu juga al-qatlu, pembunuhan. Maka orang yang telah membunuh misalnya bapaknya, maka orang tersebut tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya, baik membunuhnya itu sengaja atau tidak disengaja. Maka kalau terjadi pembunuhan antara orang yang mewarisi dan orang yang meninggal, yang meninggalkan harta yang diwarisi, maka tidak bisa diwarisi hartanya. Misalnya bagaimana? Misalnya kalau ada seorang anak membunuh bapaknya, baik membunuh itu secara disengaja atau tidak disengaja, misalnya ditabrak pakai mobil, tidak tahu kalau itu bapaknya misalnya, terus mati, maka anak yang telah membunuh bapaknya ini tidak bisa mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan oleh bapaknya. Tidak bisa. Tapi orang yang dibunuh bisa mendapatkan warisan dari orang yang membunuh. Misalnya kalau ada anak misalnya membacok bapaknya dengan misalnya dengan pisau sampai bapaknya sakit parah. Kemudian anak tersebut meninggal dahulu sebelum bapaknya, ditabrak mobil misalnya. Maka harta yang ditinggalkan oleh anak tersebut bisa diwarisi oleh bapaknya, meskipun bapaknya nanti meninggal setelah itu karena luka yang dia derita. Tetap jadi orang yang dibunuh ya bisa mewarisi orang yang membunuh, tapi orang yang membunuh tidak bisa mewarisi orang yang dibunuh. Kalau ada orang yang membunuh bapaknya, berarti dia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari harta yang ditinggalkan oleh bapaknya tersebut. Kemudian sebab yang ketiga yang menghalangi warisan adalah ikhtilafuddin, adalah perbedaan agama. Kalau bapaknya Islam, anaknya Kristen misalnya, maka kalau bapaknya meninggal, anaknya tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau anaknya yang Kristen ini meninggal, maka bapaknya tidak mendapatkan warisan. Begitu juga kalau suami istri, suaminya Islam, istrinya Kristen, kalau suaminya meninggal, maka istrinya tidak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La yarithul muslimul kafira walal kafiru muslima." Orang Islam tidak bisa mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak bisa mewarisi orang Islam. Dan hukum orang kafir dan hukum orang murtad ya adalah seperti hukumnya orang kafir. Jika suami istri salah satu mereka telah murtad, maka tidak ada di sana saling mewarisi antara mereka berdua. Jika suaminya murtad misalnya, terus istrinya masih tetap Islam, maka kalau suaminya meninggal, si istri tidak bisa mewarisi harta suaminya. Begitu juga kebalikannya, kalau na'udzubillah istrinya murtad, terus suaminya masih Islam, kalau istrinya meninggal, maka suaminya tidak bisa mewarisi harta yang ditinggalkan oleh istrinya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai hal-hal yang bisa menghalangi orang untuk mendapatkan warisan. Dan kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji dalam kesempatan kita kali ini. Insyaallah untuk pertemuan yang akan datang kita akan menyebutkan ahli waris dari pihak laki-laki dan ahli waris dari pihak perempuan. Di sini ada pertanyaan dari Mas Faza yang bunyinya, saya ingin tanya apakah di dalam ilmu faraid juga banyak terjadi perbedaan pendapat? Di dalam ilmu faraid ini, perbedaan yang ada di antara ulama sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali, karena seperti yang saya jelaskan tadi, kebanyakan hukum faraid ini, itu telah dijelaskan dalam Al-Quran, Al-Hadis, atau ijma' para sahabat. Maka, masalah yang terjadi perbedaan di antara mazhabul arba'ah sangat kecil sekali dalam masalah faraid ini. Jadi, ada, saya jawab ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah-masalah faraid, cuma perbedaan ini dalam masalah-masalah yang kecil saja tidak banyak. Karena sebagian besar daripada masalah faraid ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan telah dijelaskan dalam Al-Hadis telah dan juga dijelaskan oleh ijma' para sahabat. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, beliau bertanya dalam kasus masalah muamalah, di mana terjadi kasus semisal saya bekerja di instansi A, kemudian saya mendapat proyek di instansi B, dan sudah menjadi keumuman di banyak instansi, siapapun yang mendapat proyek wajib membayar sejumlah uang ke instansinya. Namun hal itu tidak dilaporkan ke sang pemberi proyek, dalam hal ini instansi B, sehingga siapapun yang menerima proyek pasti harus membuat kuitansi-kuitansi palsu. Bagaimana hukumnya? Menyikapi hal yang demikian. Kalau kuitansi yang dibikin adalah kuitansi palsu, otomatis tidak boleh. Kalau memang Anda mendapatkan proyek dari sebuah instansi, tapi Anda tidak bisa mendapatkan hal tersebut kecuali dengan melakukan hal ini, pemalsuan kuitansi, maka pemalsuan kuitansi tidak diperbolehkan. Meskipun hal ini telah menjadi suatu yang umum ya. Jadi suatu yang umum, sesuatu yang dikerjakan oleh orang banyak, itu tidak menjadi hujah, tidak menjadi dalil bahwasanya hal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Berarti ini ada yang namanya manipulasi, dan manipulasi tidak boleh. Manipulasi tidak boleh. Man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang mengadakan penipuan, maka bukan termasuk dalam golonganku. Maka di sini Anda harus hati-hati, daripada Anda makan barang haram, lebih baik Anda menghindari hal tersebut ya, daripada hanya karena belani uang yang sedikit terus Anda mengorbankan diri Anda masuk neraka terlebih dahulu. Anda bisa bayangkan. Maka apa yang dikerjakan oleh orang banyak yang telah menjadi sesuatu yang umum, tidaklah menjadi hujah atau menjadi dalil bahwasanya hal itu adalah hal yang diperbolehkan. Tapi kalau sudah terlanjur, Anda melakukan hal tersebut, maka uang yang Anda, sebagian daripada uang yang Anda dapatkan, bisa Anda sedekahkan misalnya kepada fakir miskin. Kalau sudah terlanjur dan belum tahu hukumnya seketika itu, kemudian tahu bahwa ini tidak diperbolehkan, maka yang Anda bisa uang daripada penghasilan tersebut, karena sudah terlanjur, bisa Anda sedekahkan kepada orang lain untuk untuk menghapus atau untuk misalnya untuk kemaslahatan umum ya, untuk menghapus daripada kekeliruan yang telah Anda lakukan. Misalnya di sini Anda sebutkan uang dari proyek tersebut, semisal saya mendapatkan uang 100 juta, maka saya diwajibkan membayar ke instansi saya sebesar 2 juta. Juga instansi tadi yang mengambil 2 juta, misalnya, itu kalau misalnya masalah ini telah kita singgung dalam beberapa kajian kita yang lalu dalam masalah rasuah ya. Kalau memang Anda, hal yang Anda ambil itu adalah hak daripada milik Anda, merupakan hak milik Anda, kemudian Anda tidak bisa mengambil hak milik Anda tersebut kecuali dengan bayar sebesar itu, maka yang salah adalah yang bayar. Dosanya akan ditanggung oleh orang yang bayar tersebut. Tapi kalau memang seperti yang Anda jelaskan sini, harus memakai kuitansi palsu, itu adalah tidak diperbolehkan karena termasuk penipuan, dan insya Allah ya seperti yang saya katakan tadi, kalau sudah terlanjur seperti ini, maka bisa uang yang Anda dapatkan itu Anda sebagian besar Anda sedekahkan kepada fakir miskin untuk kemaslahatan Anda besok pada hari kiamat ya. Apakah penulisan Asmaul Husna di kening bayi itu ada dalilnya? Syukuran Ustaz, saya tidak tahu. Sekarang memang banyak ya, banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh orang awam itu tidak bisa diketahui dalilnya apa. Ada kalanya mereka itu melakukan hal itu, misalnya ikut-ikutan dengan orang alim misalnya, atau orang yang berilmu. Maka kalau Anda melihat hal tersebut dilakukan oleh orang alim yang berilmu, Anda bisa tanyakan kepada orang tersebut. Kalau saya sendiri tidak mengetahui dalilnya apa penulisan kata-kata Asmaul Husna di kening bayi atau di jidat bayi itu, saya tidak tahu dalilnya dari mana, apakah ada hadisnya, apakah ada dalilnya dari Quran, juga saya tidak mengetahui. Bisa Anda tanyakan kepada orang yang tahu ya, mungkin Anda pernah melihat orang alim melakukan hal tersebut, Anda bisa tanya kepada dia dengan cara yang halus dan lembut. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji bisa kita